Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingat suatu komentar saat saat salah satu video saya ya, yang menanyakan apakah ada pembacaan khusus bulan Maulid ya. Dan kebetulan saya cari-cari ternyata saya masih punya kitab Nurul Yakin ya. Jadi ini kitab Nurul Yakin. Nurul Yakin itu ya apa yang biasanya kita kenal saat masih apa kanak-kanak dulu ya. Itu kan ada Khulashoh Nurul Yakin. Ini mungkin ya, mungkin Nurul Yakin ini adalah kitab aslinya, karena Khulashoh itu kan ringkasan ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Khuduri Beg. Jadi di kitab yang akan saya baca ini cetakannya Darul Kutub Islamiyah. Barangkali ada yang punya kitab aslinya ya. Halaman 7 punya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man audah talana subulal hidayah wa azahta an basoirina gisa wa tal wayah. Aku memuji kepada engkau wahai zat yang menjelaskan kepada kita jalan petunjuk dan menghilangkan penutup kesesatan dari hati kita. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa basyira wa nadhira wa da'yan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dan aku bersolawat ya, bersolawat salam kepada seseorang yang telah engkau utus dia sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai orang yang menakut-nakuti, memberi peringatan dan mengajak kepada Allah sebagai penerang yang sangat terang. Wala ashabi alladzina hajarul autan yabtahuna minallahi alfadla waridwan al-ansar alladzina awau wa nasaru wa badalu li'izzatiddin majma'u wa maddahuru. Dan shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada para sahabat yang mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negara-negaranya untuk mencari keridhaan dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para sahabat-sahabat Ansor yang mereka bersedia menolong Nabi Muhammad, menolong para sahabatnya dan menyediakan rumah-rumah bagi mereka untuk kebesaran agama dengan harta-harta yang mereka miliki, apa yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka simpan. Amma ba'du fayaqulu Muhammad Al-Khudri binil marhum Syekh Afifi Al-Bajuri. Nah, ini penulisnya ya. Muhammad Khudri, putra dari almarhum Syekh Afifi Al-Bajuri. Ini juga nisbatnya Bajuri ya. Bajur itu ya, saya ingat saya satu tempat di Mesir. Kuntu ajidu min nafsi mundu nas'atil ula irtiyahan liqiraati tawarikh salafin wa qososil ghabirin wa ajidu hali aqlil insani ahsana muhaddib wa ansaha muallim. Di saat beliau merasa nyaman, merasa enak ya, saat beliau membaca sejarah-sejarah ulama terdahulu dan kisah-kisah yang telah berlalu, kisah-kisah dahulu, saat beliau membaca tarikh atau sejarah-sejarah itu, beliau merasa hal itu suatu kenyamanan tersendiri. Dan beliau merasa bahwa sejarah orang-orang dahulu itu adalah apa, penasehat terbaik ya, pengajaran terbaik, guru terbaik dan pembimbing terbaik. Wa kuntu arafita rahinabina alaihi salamu wa malakiyahu min adzaqamihi hina mad'ahu milal haqqi wa idami sabrihi hatta hajara autana wa balada wa bilada aqdama murabbin li afkaril muslimin. Dan setelah beliau membaca sejarah Nabi Muhammad dan apa yang dialami oleh beliau, beliau mengalami siksaan dari kaumnya saat beliau mengajak mereka, saat beliau berdakwah kepada mereka untuk mengajak mereka ke kebenaran, dan besarnya sabar kebesaran sabar yang beliau miliki hingga rela berpindah negara, ya, hijrah, pindah negara dari tempat tinggalnya. Beliau merasa itu semua adalah pendidik terbaik bagi pikiran-pikiran orang Islam. Jadi orang Islam itu perlu sekali membaca sejarah nabinya, ya, Nabi Muhammad. Karena secara tidak langsung kalau kita membaca sejarah nabi, kita akan terdoktrin, ya. Pikiran kita akan apa, ya, akan ingin meniru beliau. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu tibau wa ma yalzamu jitinabu liyasudu kama sada sabiquhum. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu merupakan petunjuk kepada kita atas apapun yang harus kita ikuti dan apapun yang harus kita jauhi, supaya semua orang Islam itu menjadi pemimpin. Maksudnya saat orang Islam menjadi pemimpin, dia bisa menjadi sosok yang meniru Nabi Muhammad seperti pendahulu-pendahulu mereka. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukam minijtida bin nufusin nafirah wa ta'lifi baina qulubil muhtalifah. Khususnya bagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum, maksudnya penegak hukum, ya. Penegak hukum itu kan yang ditangani itu apa? Personal-personal yang berbeda. Orang-orang yang berbeda, hati yang berbeda, pikiran yang berbeda. Sehingga perlu sekali untuk menelaah sejarah Nabi Muhammad sehingga bisa mempersatukan personal-personal yang berbeda. Wa ma ta'allaqu bi quwadil juyusi min ta'lifir rijal wa ihkamin mu'iddat hatta yatim lahumun nasru ala a'daihim. Dan juga kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, kita akan paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah pengatur serangan terbaik, ya. Maksudnya beliau itu memilih para pasukan beserta panglimanya, panglima-panglima yang terbaik, juga persiapan-persiapan yang sangat matang, sehingga dengan kecakapan itu beliau mendapatkan pertolongan dari Allah mengalahkan para musuh-musuhnya. Wa may ta'allaqu bil amah min ittihadi qulubihim wa sayruratihim miyadan ala man siwahum. Dan juga cara Nabi Muhammad menyatukan hati para sahabat, menyatukan karakter-karakter yang berbeda dari para sahabat sehingga mereka menjadi satu kesatuan, menjadi satu satu komunitas yang solid yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Fakuntu ajidu min qiraati hartiyahan adziman wa kanat nafsi katsiran ma ta'safu ala tarkil muslimina laha. Jadi penulis ini beliau merasa kenyamanan yang sangat istimewa, ya. Beliau merasa pencerahan pikiran yang sangat besar setelah membaca sejarah-sejarah Nabi. Dan dalam hati beliau, dalam hati penulis Nurul Yakin ini, beliau merasa sedih, ya. Mengapa orang-orang Islam tidak membaca sejarah nabinya? Faqal lama ajidu man yastaghilu biha walakinnani kuntu uqaddimu lahumul udra bitatwilil kutub al-mu'allafah fi hadzal maudhu'. Jadi jarang sekali beliau menemukan orang-orang Islam membaca sejarah-sejarah nabinya, ya. Sedikit sekali yang membaca, bahkan apalagi meneliti, ya, apalagi menelaah, meneliti dan lain-lain. Tapi beliau memaklumi hal itu karena beliau merasa kitab-kitab yang menjelaskan sejarah Nabi itu rata-rata kitabnya besar-besar, kitabnya tebal-tebal. Jadi ya mungkin kalau melihat kitab setebal itu, ya bisa jadi tidak membaca bukan karena malas, tapi karena melihat kitabnya sudah tebal-tebal, jadi ya gimana. Falamma qaddimtu Madinatal Mansurah jama'atni An-Nawadi Mahmud Bek, ya, Salim. Di saat beliau sampai di satu Madinah, di satu kota Mansurah, ada beberapa beberapa orang ya, beberapa kelompok yang berkumpul dengan beliau bersama dengan seorang yang bernama Mahmud Beg ya, Al-Qadhi bi Mahkamil Mansurah Al-Muhtalithah. Yang Mahmud Beg itu di saat itu menjadi qadhi, menjadi hakim ya di apa departemen apa mahkamah itu apa lupa saya. Fawajadtu minhu ilman bidini taqifu dunahu fuhulur rijal. Ternyata beliau setelah bercakap-cakap, beliau mendapatkan ilmu yang dalam ya dari Mahmud Beg itu, ilmu yang dalam, ilmu tentang keagamaan yang banyak sekali orang-orang yang menimba ilmu darinya. Watatakhoru an musabaqatihi fihil abtal. Ya ini pujian ya, maksudnya banyak sekali ulama-ulama lain yang tertinggal darinya, maksudnya keilmuan Mahmud Beg Salim ini dianggap lebih tinggi daripada ulama-ulama yang lain. Tawadduha mungkin ya. Mas'alatun diniyah illa wajadtuhu mubrozan fiha mufsihan anil jawabi anha. Di saat dia menjelaskan satu permasalahan agama, pasti penjelasan itu sangat detail sekali. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Amma ilmuhu bisirati Rasulil Akram fa indahu minhal khibrul yakin. Pengetahuannya tentang sejarah Nabi Muhammad itu sudah tidak diragukan lagi. Wa kuntu katsiran ma asma'uhu yatashawwaku li amali siratin khaliyah minal hasfi wa ta'kid tantafi'u biha amatul muslimin. Jadi penulis kitab ini terinspirasi dari Mahmud Beg Salim ini ya. Beliau banyak sekali mendengarkan penjelasan-penjelasan darinya, penjelasan yang menggugah beliau untuk menulis satu kitab, satu sejarah Nabi yang tidak terlalu panjang dan tidak sulit dipahami oleh orang-orang Islam. Fakultu ya Allah laqad wafaqa hadzal sayyidul karim ma fi nafsi walakinni kuntu ara fi azimati kusuran antan fi dirubbatihi wa tatmimi umniyati fa innal maqama azim wa subatuhu a'zam. Kemudian beliau berkata, mungkin ya berkata dalam hati ya, ya Allah, orang ini sudah apa ya, sudah sesuai dengan apa yang ku kehendaki, sudah sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Jadi beliau punya keinginan menulis kitab sejarah yang mudah dibaca, yang tipis, dan ternyata hal itu diamini oleh Mahmud Beg Salim ini. Tapi beliau merasa hal itu sulit dilakukan untuk melaksanakan impiannya itu, yaitu menulis kitab sejarah itu sulit. Walakin lam ara minal amri buddan tilka amakuntu asma'u min kibari rijalil mansurah fa innahum aktsaru min amani li amali hadzal kitabil amim an-naf'il jazil an-naf'i li amali hadzal kitab al-amim an-naf'i al-jazilil faidah. Tapi setelah beliau bertemu dengan beberapa ulama-ulama besar di kota Mansurah itu, beliau tidak bisa menghindari lagi untuk menulis kitab ini. Karena mereka mendorong beliau agar segera menulis ya, agar segera menulis apa yang telah diimpikannya, menulis satu kitab yang kemanfaatannya menyeluruh dan dan juga memiliki faedah yang merata untuk semua umat Islam. Ini saya selalu membuka kritikan. Maksudnya kalau memang penjelasan saya kurang jelas atau salah ya silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi saya terbuka, satu arah ya. Saya hanya ngoceh kemudian didengar dan diterima 100%. Saya juga banyak yang salah, saya juga sadar itu. Fakum tu mu'tamidan 'alallahi rajian minhu ayyuwaffiqani lima fihi ridah wa saltu sayra bisara hatta balagtul mun hatta balagat almuna faja'a bihamdillahi syahlal manan adbal maurid tantafi'u bihil amah wa tarju ilaihil khosah. Kemudian pilihan beliau hanya satu, yaitu bersandar kepada Allah saja, berharap dari Allah agar Allah membantunya mendapatkan ridhonya. Lalu beliau memulai tulisan itu sedikit demi sedikit hingga selesai. Maka jadilah kitab ini, kitab Nurul Yakin, kitab yang dianggap mudah difahami, kitab yang dianggap sumbernya sangat menyegarkan dan bermanfaat bagi orang-orang umum maupun orang khusus. Waqad kana mauridi fi ta'lif al-Qur'anis syarif al-Qur'anis syarif wa sahih al-sunnah mimma rawahul imaman al-Bukhari wa Muslim. Dan referensi terbesar dalam kitab ini tentu saja adalah satu Al-Qur'an, dua hadis Bukhari dan Muslim ya. Walam kharij anhuma illa fima la budda min tafhimil ibarat. Fakani yusa'iduni as-sifa' lil qadiyat wa sirah al-halabiyah wal mawahib al-laduniyah lil qastallani wa ihya'i ulumuddin lil ghazali. Dan beliau tidak menyebutkan rawi-rawi hadis ya, jarang menyebutkan rawi-rawi hadis kecuali kalau memang hal itu perlu disebutkan untuk memahami redaksi dari hadis itu ya. Dan selain hadis dan Al-Quran, beliau juga sangat dibantu oleh kitab Asyifa yang ditulis Al-Qadiyat, Sirah Halabiyah, Mawahib Al-Duniyah, ditulis Al-Kostolani ya, dan juga Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Hadza wa as'alullaha min faidi fadlih ay waffiqo a'immatana wa umara'ana lil iktida'i bi sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yahyi ma'alimid dini hatta yu'ayyidu bi rauhin min indillah. Waqad ana an-nasra fi ma qasadnahu musta'inin bi haulillah fanakul. Jadi beliau harapannya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikannya, membantu para pemimpin-pemimpin kita, para imam-imam kita, supaya mereka mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan agama-agama Allah sehingga mereka menjadi kuat, menjadi teguh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah saatnya memulai pembahasan pertama di kitab ini dengan memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan beliau ya, agar Allah memberikan pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. An-Nasab Syarif ini pembahasan pertama ya, nasab Nabi Muhammad ini dituliskan satu ayat. Qala Allahu Ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah mengetahui di mana Allah meletakkan risalahnya. An-Nasabu Syarif, As-Sayyidul Akram alladhi syarrafan nasa biwujudih wa Muhammad ibnu Abdullah bin Zawjihi Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasiyah. Jadi satu orang mulia yang semua manusia menjadi mulia karena keberadaannya. Beliau bernama Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad putra dari Abdullah. Termasuk dari istri Abdullah adalah Aminah putra Wahab ya, Bani Zuhrah dan suku Quraisy. Ibni Abdul Muthalib min zaujatihi Fatimah bintu Amr Al-Mahzumiyah Al-Qurasiyah. Wa kana Abdul Muthalib syaikhon mu'azzaman fi Quraisy yasduruna an ra'yihi fi muskilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib. Termasuk istri Abdul Muthalib bernama Fatimah putri dari Amr Mahzumiyah ya. Maksudnya Bani Mahzum dan Quraisy. Abdullah ini di masanya beliau adalah orang yang diagungkan di suku Quraisy. Dan para suku Quraisy bila mereka menemui satu permasalahan yang sulit dipecahkan, maka beliau maka mereka menanyakan hal itu kepada Abdul Muthalib, dan juga dalam hal-hal yang dianggap penting bagi mereka Abdul Muthalib selalu ditempatkan di depan ya. Ibni Hashim bin Zawjihi Salma binti Amr An-Najariyah Al-Khazrajiyah. Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim, termasuk istri dari Hashim bernama Salma. Oke, berapa menit?